Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan mulai dengan sedikit mengulas atau mengulang kembali pelajaran yang sudah terlampau jauh kita tinggalkan sebelum kita meneruskan pelajaran terakhir. Coba kita buka pelajaran 5, Ad-Darsul Khamis, ya, pelajaran kelima, ya. Kita menyegarkan ingatan kita kembali beberapa kaidah-kaidah yang yakni terselip di dalam bab-bab yang telah berlalu. Nah, pelajaran kelima halaman 27. Nah, sebagaimana yang kita lihat di dalam buku ini tidak ada judul, ya, tidak ada judul pembahasan apa yang akan diungkap, ya. Baik. Tidak ada judul yang tertulis dengan jelas tentang pembahasan apa yang akan diulas di dalam bab ini. Nah. Baik, coba kita lihat di sini ada khiwar, ada hiwar, ya. Ada perbincangan antara seorang yang bernama Sa'id dan saudaranya Yasir. Baik. Juga ada orang ketiga, Ali. Sa'id bertanya, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Ya, coba baca. "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Tayyib. "La hadza kitabu Hamidin." Qala Sa'id. Sa'id bertanya lagi, "Aina kitabu Muhammadin?" Yasir menjawab, huwa ala al-maktabi hunaka. Huwa ala al-maktabi hunaka. Naam. "Aina daftaru Ammarin?" Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Naam. Baik. Sepertinya pelajaran baru, ya. Ya, bagi yang sudah terlupa mungkin ini pelajaran baru ini. Ya. Baik, ya. Naam. Makanya memang perlu kita murojaah, ya. Perlu kita mengulang-ulang pelajaran yang lewat, ya, supaya tidak, ya, terlalu sulit untuk kita, ya, ini memahami pelajaran-pelajaran yang sedang kita jalani, ya, karena, ya, sedikit banyak pasti ada kaitan dengan pelajaran yang sudah lewat. Ya. Di pelajaran ini kita dikenalkan dengan apa yang dinamakan susunan, ya, susunan dua kata yang saling disandarkan, ya. Dua kata yang disandarkan, ya, maksudnya ada dua kata, ya, masing-masing berbeda kemudian digabungkan, ya, menjadi sebuah susunan dengan aturan-aturan tertentu, ya. Contohnya adalah ini, Kitabu Muhammadin. Nah, Kitabu Muhammadin, Kitabun ini, ya, sesuatu, ya, jadi kitab, ya, Muhammadin ini, ya, seseorang, ya. Jadi ada dua hal, ada kitab, ada Muhammad, ya, ada kitab, ada Muhammad. Dua kata ini akan disusun menjadi sebuah susunan yang satu bersandar kepada yang lain. Dalam hal ini kitab disandarkan kepada Muhammad, ya. Jadilah susunan yang kita baca tadi, harokat-harokatnya, Kitabu Muhammadin, ya. Kalau seperti ini sudah susunannya, ya, maka taib, ya, kata ini menuju kepada benda, satu benda, yaitu apa? Kitab, ya. Kitabu Muhammadin, ya, kitabnya Muhammad, ya. Taib, berapa yang dibicarakan? Satu, yaitu kitab saja, yaitu kitabnya Muhammad, ya. Belum tentu Muhammad ada di hadapan kita, ya. Bahkan mungkin tidak ada di sini, ya. Baik, Kitabu Muhammad, kitabnya Muhammad. Nah, perhatikan di sini, kata kitab disandarkan kepada Muhammad, maka dia tidak, ya, diawali dengan al, ya. Tidak pula berakhiran dengan tanwin. Baik, kata apapun kalau sudah disandarkan dengan kata yang berikutnya, ya, dalam susunan seperti ini, maka kata yang pertama, kata yang bersandar tidak berawalan al dan tidak berakhiran tanwin. Nah, kata yang disandari, kata yang menjadi sandaran, yaitu Muhammad, maka dia di kasroh, ya, di kasroh. Nah, munculnya tanwin di sini, munculnya tanwin di sini, Kitabu Muhammadin. Dan kata yang semodel ini bisa kita dapatkan dalam baris-baris berikutnya. Contohnya apa? Yang satu model, nah, Pak Parman. Di baris kedua ada tidak susunan yang seperti Kitabu Muhammadin? Di baris kedua ada tidak? Coba lihat lagi. Di baris ucapan Yasir, ya, La hadza Kitabu Hamidin. Ada tidak susunan yang semodel dengan Kitabu Muhammad? Semodel, ya. Tidak harus sama, tapi satu model. Ini ada Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin, kitabnya Hamid. Ini satu model, ya. Yang tadi apa? Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, ya. Kalimat Kitabu Hamidin juga yaitu satu tipe, ya. Dua kata yang disandarkan, digabungkan dalam susunan penyandaran, ya. Kitabnya Hamid. Barakallahu fiik. Coba cari lagi yang lain. Pak Kamal, di kalimat mana terdapat susunan yang semodel di atas, semodel dengan Kitab Muhammad? Ya, apa baris? Ahsanta, Daftaru Ammarin. Di baris ke berapa? Di baris ke 5, Usapan Sa'id, Daftaru Ammarin. Yang artinya apa? Daftar, ya, ini buku tulis, ya. Buku tulis Ammar, buku tulis milik Ammar. Barakallahu fiik. Naam, betul. Ya. Nah, tiga contoh di atas, ya, memberikan tiga contoh di atas melibatkan kalimat atau kata-kata yang bersandar yang bisa ditanwin, ya. Dan biasanya ini adalah kata-kata yang berupa nama, ya, nama orang, karena dia tidak akan tidak membutuhkan al, karena apa? Karena, ya, walaupun ditanwin tapi jelas orangnya. Hamid, Muhammad, Ammar, ini sesuatu yang sudah jelas, ya. Muhammad yang itu, ya, Hamid yang itu, Ammar yang itu, ya. Makanya kita mendapati tanwin, ya. Jadi kata yang dijadikan sandaran muncul di sana tanwin, ya, kasrah tanwin. Hamidin, kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, daftaru Ammarin, begitu. Nah, kalau yang disandari atau yang dijadikan sandaran itu, ya, adalah bukan nama orang, misalkan guru, ya, misalkan apa? Nam, yang semisalnya, ya, ini kan bukan nama orang. Biasanya, ya, diperlukan al, biar lebih jelas mengarah kepada guru yang mana. Ya. Jadi munculnya al itu, munculnya al, ya, ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud oleh si pembicara itu adalah guru tertentu yang sudah dipahami oleh lawannya, ya, lawan bicara. Ya. Coba kita lihat kalimat ucapan Yasir, ya, di baris ke-6, ya, ketika ditanya oleh Said, di mana daftaru Ammar, di mana buku tulis Ammar, ya, Yasir menjawab apa? Huwa ala maktabil mudarrisi. Buku yang dimaksud, buku tulis Ammar itu huwa, ya, ini kata ganti yang mengisyaratkan apa? Atau menggantikan kata daftar Ammar, ya, huwa, ya, ini daftaru Ammar, buku tulisnya Ammar, ala, ya, alal atau ala, ala. Tapi biasanya setelah huruf jar itu adalah kata-kata yang berawalan al, betul, ya, alal maktabi, ya, alas sariri, alal kursi. Akan tetapi karena setelah ala di sini adalah susunan dua kata yang kata pertamanya disandarkan kepada kata kedua, tadi sudah kita sebut di antara aturannya apa? Kata yang bersandar tidak berawalan al dan tidak berakhiran tanwin. Makanya di sini kalimat maktab tidak berawalan al, tidak berakhiran tanwin. Ala maktabi. Ya, ala maktabi. Nah, dia bersandar kepada kata al-mudarris. Nah, coba perhatikan ada al-nya, ya. Ala maktabil mudarrisi. Karena memang dengan munculnya al ini, ya, mengisyaratkan bahwa, ya, Yasir mengucapkan, ya, kata al-mudarris ini menunjuk kepada mudarris, ya, seorang guru yang telah dipahami, ya, sosoknya oleh siapa? Oleh, ya, oleh Said, ya. Ala maktabil mudarris, di bawah atau di atas meja pak guru, ya. Tidak apa? Tidak muncul dalam benak Said kecuali guru yang itu, ya. Dia tidak tersisa pada pikirannya guru yang mana, tidak. Faham tum? Baik. Huwa ala maktabil mudarrisi. Nah. Jadi kata maktabil mudarrisi juga termasuk salah satu contoh bentuk susunan dua kata yang bermodal apa? Penyandaran, ya. Kata pertama disandarkan kepada yang kedua. Maktabil mudarrisi. Nah, tersisa pertanyaan, ya, ya, kepada Mas Udin. Kenapa kalau tadi contoh yang sebelumnya kitabu banyak dhammah, kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, daftaru Ammarin, sekarang kenapa maktabil mudarrisi banyak kok kasroh, kenapa tidak di dhammah, ya, apa jawabannya Ahsan? Karena dia, ya, terpengaruh, ya, oleh harfu jar ala, ya. Ala itulah yang menyebabkan maktab di kasroh ba-nya, ala maktabil mudarrisi. Jadi yang namanya mudhaf atau kata yang bersandar itu, ya, tidak ada apa harokat baku yang disandangnya, tergantung dari posisi dia, ya. Kalau dia mengharuskan dhammah, ya, dia harus berharokat dhammah. Bila dia diharuskan, bila keadaan mengharuskan dia kasrah, maka dia pun harus berharokat kasrah. Lain halnya dengan apa tadi, kata yang disandar, yang dijadikan sandaran kata yang kedua, dia selalu kasrah. Kitabu Hamidin, kitabu Muhammadin, kitabu Ammarin, ala maktabil mudarrisi, ya. Ya, tidak akan ragu orang mengatakan salah kalau ada yang mengucapkan apa ala maktabil mudarrisu, ya, jelas salah, ya. Di telinga saja sudah aneh, ya, sudah aneh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. antum sekarang bandingkan dengan ucapan Yasir. Sekarang kita akan mundur sedikit. Yasir dalam kalimat yang keempat, ya. Huwa alal maktabi. Kalau ini alal maktabi, ini mudhaf ilaih bukan? Bukan, ya. Satu kata saja, ya. Aina kitabu Muhammadin? Ditanya oleh Said, di mana kitabnya Muhammad? Yasir mengucapkan, huwa alal maktabi. Buku Muhammad ada di atas meja. Itu, ya, hunak itu, ya. Al-maktabi hunaka bukan susunan mudhaf ilaih. Makanya jangan apa namanya? Dihubungkan dengan munculnya al. Nah, ya jelas al muncul karena dia tidak bersandar lagi. Ya. Bukan kata yang masih butuh sandaran. Dia berdiri sendiri sudah. Huwa 'alal maktabi. Beda dengan ucapan Yasir setelahnya, ya. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Ya. Bisa dipahami? Setelah harfu jar apa harus al, ya, bila dia bukan, ya, bukan nama orang, bukan nama kota, ya, ya, taib, kecuali kalau kata tersebut bersandar lagi, ya, maka jelas tidak mungkin muncul al di awalnya. Taib, barakallahu fik. Sekarang, nah, cari lagi kalimat atau susunan dua kata yang satu model dengan susunan tadi. Mana lagi dari ucapan-ucapan yang ada dalam perbincangan ini? Yang mana? Naam. Apakah qalamul mudarris termasuknya? Termasuk dalam hal dalam contoh ini? Bagaimana Pak Kamal? Qalamul mudarris termasuk susunan mudhaf ilaih? Qalamul mudarrisi, ucapan Ali, ya. Ucapan Ali yang pertama, ya. Baris ketiga dari bawah, ya. Qalamul mudarrisi termasuk atau bukan? Termasuk, ya. Apa artinya? Penanya bapak guru, ya. Qalamul mudarris, qalamul mudarris, penanya pak guru. Baik, termasuk pula ucapan Said, haqibatul mudarrisi, ya. Tasnya pak guru. Nah. Termasuk pula apa? Yang di bawahnya, tahtal maktabi. Ya, di bawahnya meja. Ya, itu juga termasuk mudhaf ilaih. Ya, kalimat tahtal maktabi juga kita sebut ini termasuk susunan model dua kata yang satu bersandar kepada kata berikutnya. Tahtal maktabi, di bawahnya meja, ya. Termasuk mana lagi? Satu lagi, ya. Ada satu lagi yang mungkin kalau dipandang hanya sekilas, ya, tidak tampak dia adalah model susunan dua kata yang satu bersandar kepada yang kedua, ya. Qalamuman, ya. Pena siapa? Ini juga termasuk susunan dua kata yang satu bersandar kepada kata yang kedua, hanya saja kata man yang menjadi sandaran, ya, tidak mungkin menampakkan kasroh. Kenapa tidak mungkin? Ya karena tidak mungkin, ya, ya, man ya sudah sukun, ya, kecuali kalau kondisi darurat, ya, ya harus diberi harokat, ya, kasroh biasanya. Tapi secara asal man ya sukun. Qalamu man, ya. Pena siapa? Apa buktinya bahwa qalamuman ini termasuk susunan dua kata yang satu bersandar kepada yang kedua? Apa buktinya? Ya? Kata qalam tidak berawalan al dan tidak berakhiran tan rin, ya. Bisa dimengerti? Kata qalamuman adalah susunan mudhaf ilaih. Buktinya tidak berawalan al, tidak berakhiran tanwin. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ini mungkin ya pelajaran kelima yang bisa kita ambil untuk sekedar merefresh, ya, untuk mengingat kembali, untuk menegarkan ingatan kita, ya, pelajaran yang sudah terlalu jauh kita tinggalkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ya, kita kembali kepada pelajaran terakhir, yaitu pelajaran 13. Di pertemuan lalu kita telah mengerjakan ya, latihan yang kedua. Maka mari kita lihat latihan yang ketiga. Di sini ada perintah. Pak Parman ada kitabnya? Ada. PDF atau foto tadi? Ada PDF. Oh ya, sekarang sudah pindah, lompat jauh. Ya, sekarang halaman 71 kalau. Iya. Di sini ada kayaknya. Iya, sudah foto juga. Iya. Barakallahu fiik. Iya, saya kelihatan. Kita lihat sekarang ya, pelajaran ketiga. Afwan, latihan ketiga. Adif al-asma al-atiyah, ya. Adif. Apa adif? Sandarkan. Jadi pas dengan tadi yang kita apa namanya? Ulang pelajaran menyandarkan kata pada kata yang berikutnya. Adif al-asma al-atiyah, ya. Sandarkanlah kata-kata isim berikut ini. Ya, sesekali disandarkan kepada kata yang jelas maknanya, yang disebut isim zahir. Zahir artinya apa? Jelas. Wa ukhra, dan pada kali yang lain kepada dhamir. Ya, jadi ada dua jenis kata. Ditinjau dari jelas dan tidaknya, yakni makna kata atau jenis yang dimaksudkan. Isim zahir ini seperti Muhammad ini zahir. At-tullab zahir. Lawannya apa? Dhamir, atau jenis yang menjadi lawan dari zahir lah dhamir. Ya, jangan salah memanjangkan. Zahir yang panjang dhanya. Isim zahir, coba baca. Zahir. Lawannya apa? Isim dhamir. Nah, iya. Jangan keliru ya. Isim zahir lawannya isim dhamir. Ya. Ya. Kalau salah tentu akan yang tidak pas ya. Isim zahir, isim dhamir ya. Jangan sampai keliru seperti itu. Isim zahir dan isim dhamir ya. Wa ya. Wa yang ada tongkatnya ya, langsung dipanjangkan. Zahir ya. Dhamir ya. Barakallahu. Jadi di sini ada empat kata. Semuanya adalah kata-kata jamak. Abnaun. Jamak dari apa? Enda kaya Aba Muhammad. Abnaun jamak dari kata ibnun. Asmaun enda kaya Ezar. Kata mufrad dari asmaun apa? Asmaun. Apa mufradnya? Ismun. Iya. Zumala'u apa? Zamilun. Iya. Asdiqa'u apa mufradnya? Shadiq. Iya. Shadiq. Iya. Tayyib, shadiqun. Nah. Nah, di kolom yang tengah itu ya, kita diminta untuk menyandarkan kata-kata tersebut kepada isim zahir. Contohnya Muhammad. Abna'u Muhammadin. Coba baca. Abna'u Muhammadin. Anak-anaknya Muhammad. Anak-anaknya Muhammad. Taib. Yang sebelah kiri disandarkan kepada apa? Isim apa? Apa Mas Iwan? Isim? Yang sebelah kiri disandarkan kepada isim kata ganti. Bahasa Arabnya apa? Tamir. Ya, isim tamir, kata ganti orang ketiga. Abana uhu, anak-anaknya. Ya. Baik. Kalau abna'u Muhammad, anak-anaknya Muhammad. Abna'u anak-anaknya, sudah. Nyanya ini sudah mengandung makna sudah, ya, mengandung makna yaitu disandarkan pada orang itu, ya. Abna'uhu. Baik, sekarang kata is asma'un, ya. Apa jadinya ketika disandarkan kepada at-tullab? Jadinya apa? Ya, ambil. Monggo, Pak Aris. Nyuwun sewu, ya. Apa itu? Mukabbiru shaut, ya. Pembesar suara, mukabbir, ya, ya. Pengeras suara. Mujahhiru shaut, ya. Pengeras suara. Ayo. Asmaun at-tullabu. Sandarkan. Asma'ut tullabi. Ahsanta. Asma'ut tullabi. Ya. Asma'un sandarkan kepada kata ganti hum. Apa jadinya? Yang samping kiri. Tadi yang tengah, sekarang yang sebelah kiri. Ya. Masih tadi kata yang sama asma'un. Ya, sekarang sandarkan kepada kata ganti hum. Asma'uhum. Ahsan, ya. Hilang tanwinnya seperti yang tadi kita dengar. Bukan asma'unut tullabi atau asma'unhum, tidak. Asma'uhum, asma'ut tullabi. Ahsanta. Endak. Zumala'u sandarkan kepada Hamid. Zumala'u Hamidin. Ahsanta. Zumala'u Hamidin. Zumala sandarkan kepada kata ganti kaf. Zumala'uka. Ahsanta. Zumala'uka. Berikutnya. Ah, monggo, Kamal. Asdiqa'u sandarkan kepada kata al-mudarrisi. Asdiqa'u mudarrisi. Bagaimana? Asdiqa'u mudarrisi. Apakah tadi ada bunyi lam sukun? Asdiqa'ul. Asdiqa'u. Lam sukun bunyikan asdiqa'ul, ya. Asdiqa'ul mudarrisi. Ahsanta. Kemudian sandarkan kepada kata ganti ha dhamma. Asdiqa'una. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Hu. Asdiqa'uhu. Asdiqa'uhul mudarrisi. Asdiqa'uhu titik. Asdiqa'uhu. Jadi kata yang di tengah itu adalah kata zahir. Ah ya. Jadi tadi tinggal menggabungkan saja. Yang tengah asdiqa'ul mudarrisi. Yang kiri langsung, ya, lompat asdiqa'uhu titik, ya. Yang artinya apa? Teman-teman karibnya, ya. Nyani siapa? Bebas. Bisa jutaan kemungkinan, ya. Bisa Muhammad, Hamid, Mudarris, terserah, ya. Terserah siapa yang mengucapkan, ya. Asdiqa'uhu. Bisa diulangi, Pak Kamal? Kalau sandarkan kepada mudarris jadinya apa? Asdiqa'ul mudarrisi. Sandarkan kepada dhamir ha? Asdiqa'uhu. Ahsanta. Asdiqa'uhu. Baik, jazakumullah khairan. Sekarang Mas Udin, ya, coba antum merekam sekarang. Kata asma'un, zumala'u, asdiqa'u antum sandarkan kepada kata-kata zahir. Hah? Tadi yang tadi masih, ya, pelajaran latihan ketiga. Sekarang antum kumpulkan tadi, ya. Asmaun dengan at-tullab, zumala'u dengan Hamid, asdiqa'u dengan al-mudarris. Asmaul asma'ut tullabi. Ulangi. Asma'ut tullabi Zumala'u Hamidin. Asdiqa'ul Mudarrisi. Si ya. Ya. Intonasinya jangan menaik ya, jangan meninggi. Asdiqa'ul Mudarrisi. Nah ya, kalau meninggi dikiranya masih ada lagi. Cuma tiga tok. Lafaznya. Nah, Pak Kamal sekarang bisa diulang Pak Kamal? Ya, tiga contoh susunan mudhaf mudhaf ilaih. Asma'un dengan at-tullab, zumala dengan hamid, asdiqa'u dengan al-mudarris. Ya. Baca. Asma'ut-tullabi. Panjang lamnya. Asma'ut-tullabi. Ya. Zumala'u. Zumala'u. Zumala'u hamidi. Ya, din. Asdiqa'ul mudarrisi. Ahsanta, ya, cukup. Mas Iwan. Sekarang disandarkan kepada dhamair, kepada dhamir-dhamir, ya. Tadi kalau tadi kepada isim zahir, ya, isim dhawahir, sekarang kepada dhamair. Baik, fadal. Asma'uhum. Zumala'uka. Asdiqa'uhum. Ahsan. Baik. Haris, pelajaran apa yang hendak disampaikan dalam latihan ketiga ini? Pelajaran apa? Coba antum sampaikan. Pelajarannya yaitu bahwa anu apa namanya? Mudhaf, mudhaf selalu tidak ditanwin. Kemudian selalu tidak dengan alif lam. Iya, terus digandengkan dengan mudhaf ilaih, ya. Maka mudhaf ilaihnya bisa diganti dengan dhamir, ya. Misalnya tulabi, at-tulabi jadi hum, jadi misal ya. asma ut-tulabi jadi asma uhum. Ahsan, ya. Apalagi? Sudah. Barakallahu fiik. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini kalau ini memang demikian kaidah yang sudah kita kenal, dan itu mungkin pelajaran yang kita telah mengambil pada pelajaran kelima tadi, ya, tentang kaidah mudhaf mudhaf ilaih. Nah, di samping itu ada sesuatu yang memang diinginkan di sini terkait dengan cara penulisan, ya, cara penulisan, di mana kata-kata yang berakhiran dengan hamzah, ya, contohnya abnaun, asmaun, zumala'u, asdiqa'u, ya. Baik, kalau dia disambungkan dengan kata-kata zahir, maka hamzah tetap ditulis sebagaimana nam keadaan semula, ya, bersendirian, ya. Akan tetapi apabila dia disandarkan kepada apa, kepada isim-isim dhamir, ya, dan kebetulan, ya, kata-kata yang bersandar tadi berharokat dhammah, ya, hamzahnya itu dhammah, ya, abna un, asma un, zumala u, asdiqa u, maka dalam penulisan, ya, kita melihat di sini ada tambahan huruf wawu, ya, huruf wawu yang kemudian huruf hamzah disandarkan di atasnya atau diletakkan di atasnya. Nah, coba kita lihat kalimat abna uhu, ya, huruf hamzahnya ada, tapi ditulis di atas huruf wawu. Ya, ini suatu faedah yang berkaitan dengan cara penulisan, ya. Baik. Kalimat. Ya, baik, insya Allah ini pelajaran atau faedah terakhir. Abna Ewa. Abna Uhum. Abna Uhum. Hamzah ditulis di atas Abu. Ya. Gitu ya. Atau misalkan Abna Uka misalnya. Abna Uka. Na Uka. Asma Uhum tadi ya. Asma Uhum. Ayo. Asma Uhum. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Uka. Afan. Ada babunya. Asdiqa'uhu. Apabila tidak apa? Apabila tidak ada isim dhamir melainkan isinya isim dhahir, asdiqa'u Muhammadin misalkan. Asdiqa' biasa. Muhammadin. Bisa dipahami? Nah, baik, itulah yang dikehendaki wallahu alam, yang faedah yang hendak disampaikan melalui latihan yang ketiga ini, di latihan yang ketiga ini. Baik. Nah, bisa dipahami? Mudah-mudahan ini faedah sekilas saja terkait dengan penulisan. Baik. Jika demikian kita cukupkan sampai pelajaran 3 ya. Kali nanti setelah pelajaran mungkin bisa diperlihatkan ya, hasil latihan di rumah. Apa sudah dikerjakan atau belum? Berarti tidak usah ya. Kalau memang belum, kita tambahkan. Ya, coba latihan keempat ya, nanti untuk persiapan pertemuan yang akan datang hari Kamis ya. Baik, kita akan bacakan ya perintah dan contoh ya pada latihan keempat. Nanti antum coba di rumah, tugasnya adalah merenungkan ya. Ini mudah ya, kalau merenungkan mudah ya. Merenungkan dan berpikir ya, kira-kira mau dibaca seperti apa ya, sesuai dengan contohnya. Baik, perintah pada latihan yang keempat, iqra al-mithala ya, bacalah contoh. Summa kemudian, hawil al-jumal al-atiyah, rubahlah kalimat-kalimat berikutnya ya, seperti contohnya. Nah, ya. Tugas yang pertama apa? Memperhatikan contoh ya, sampai kita berkesimpulan. Oh demikian. Nah, kalau sudah bisa berkesimpulan, insyaallah apa? Bisa mengerjakan nomor 1, 2, 3 ya. Perhatikan. Baik, kita baca. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Baca. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Ya, baik. Kira-kira tergambar terjemahnya? Ada yang masih belum tergambar apa terjemahan dari kalimat ini? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. At-talibu, seorang pelajar, dhahaba, pergi. Kemana? Ilal mat'ami. Ya. Seorang pelajar pergi ke ya, warung makan atau ke mat'am, itu bukan tidak mesti harus tempat berjualan makanan ya. Tempat khusus yang disediakan di pondok misalkan untuk makan bersama ya, namanya mat'am juga ya. Apakah itu kantin atau tempat sekedar untuk tempat makan ya. Tidak ada aktivitas jual beli ya, namanya juga mat'am ya, tempat makan. Berapa yang pergi ke tempat makan ini? Satu, seorang pelajar. Kalimat yang baru ya. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Baca. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Ya. Mat'ami. Bukan mat'ami. Po-nya sukun ya. Cuman memang dikol-kolah jadi mungkin terdengar berharokat. Lah, mat'am ya, ilal mat'ami ya. Sukun ya. Tapi karena huruf qalqalah maka memantul ya, mat'am. Mat'ami ya. Baca lagi. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Baik. Apa artinya? Para pelajar, para santri, mereka pergi ke ya, ruang makan. Ruang makan. Sekarang yang pergi untuk ke makan, ke makan di ruang makan berapa orang? Banyak ya, at-tullab. Karena at-talib ini berubah menjadi tullab, maka fiilnya yang asalnya adalah dhahaba berubah menjadi dhahabu. Baik. Al-mat'am tidak perlu beri, dicarikan apa? Bentuk jamaknya tidak perlu. Ya. Tidak perlu dicarikan bentuk jamaknya. Jadi cukup 6 kata yang di awal kalimat beserta fi'ilnya. Ya. Yang awalnya adalah mufrad diganti menjadi jamak. Ya, barakallahu fikum. Maka itulah tugas untuk antum sekalian di rumah masing-masing ya, silakan ya antum renungkan. Insyaallah tinggal 2 latihan lagi pada pelajaran ke-13 ini. Semoga pada pertemuan yang akan datang bisa kita sempurnakan. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah.